di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak ingin hidup dengan anaknya. Dia membunuh atau paling minimalnya menyia-nyiakannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Takut miskin. Kemudian dia membunuhnya. Khawatir hartanya berkurang. Khawatir tidak bisa makan dengan kehadiran buah hatinya. Dia pelit. Barakallahu'alaikum. Atau dia pelit, tidak mau menafkahkan, menzakatkan, menginfakkan rezekinya yang Allah berikan dengan alasan menanggung biaya anak dalam keadaan dia mampu. Barakallahu'alaikum. Yang kedua, rincian kedua, barakallahu'alaikum. Seorang anak membuat orang tua menjadi pengecut. Yakni khaufan min ayyaqtula fi sabilillah fayadhi'u waladahu ba'dah. Dia takut untuk berjihad fi sabilillah atau melaksanakan ketaatan yang lain di jalan Allah dengan alasan nanti anaknya tersia-siakan. Kalau saya berjihad fisabilillah, keluarga saya, orang tua saya, istri saya, anak saya terbengkalai dalam keadaan ketika itu ada yang ngurus, dalam keadaan ketika itu jihadnya adalah fardu ain, barakallahu, maka dia menjadi pengecut, takut. Yang ketiga, seorang anak menyebabkan orang tuanya, bisa menyebabkan orang tuanya, tidak menjadi pasti, tapi bisa menyebabkan. Bisa menyebabkan orang tuanya menjadi majhalah, bodoh. Bodoh di sini, barakallahu'alaikum, yang dimaksud oleh para ulama adalah bodoh dalam hal ilmu agama, bukan dalam hal dunia. Kalau seseorang bodoh dalam hal dunia, nanti tidak berefek dosa tatkala di dunia maupun di akhirat. Istri tidak bisa memasak dengan masakan yang enak. Suami tidak pandai mencari uang sebagaimana tetangganya sukses. Maka seperti ini, padahal sudah berusaha, bodoh tentang ilmu dunia itu tidak ada dosa. Tapi kalau bodoh tentang ilmu agama, terkhusus ilmu agama yang sifatnya fardu ain, ilmu tauhid, ilmu akidah, sehingga bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan jauh dari kesyirikan. Termasuk pula barakallahu'alaikum ilmu tentang ubudiyah, peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam rukun Islam. Terkhusus dari rukun Islam yang kedua sampai yang terakhir. Mengerjakan sholat, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa, haji apabila mampu. Maka terkadang dengan kehadiran anak, orang tua ini menjadi bodoh. Oleh karena itu Nabi bersabda, innal walad majhalah. Seorang anak bisa menyebabkan orang tua menjadi bodoh. Barakallahu'alaikum. Sebutkan oleh para ulama, fil jahli syuglan bihi antolabil ilmi. Orang tua bisa menjadi bodoh dengan kehadiran anak, dikarenakan dia sibuk terus ngurusi anaknya ini dan itu sehingga terluputkan terluputkan dari menuntut ilmu agama. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ada kelonggaran waktu, belum ada kesibukan, alasannya ada saja. Ini dan itu, anaknya ini dan itu, barakallahu dalam keadaan bisa disiasati. Masih mending kalau dia barakallahu masih banyak waktu untuk menuntut ilmu atau privat. Tapi sebulan tidak sama sekali, seminggu tidak sama sekali, sebulan tidak sama sekali, barakallahu, apalagi sepanjang tahun sibuk dengan anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah tidak mengajak orang-orang yang kafir. Karena orang yang kafir walaupun mereka mensukseskan anaknya berbuat baik sekaligus salat, haji, puasa, lahabita anhum makanu ya'malun, kata Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan amalannya nanti di akhirat, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Maka Allah mengajak, mengingatkan orang-orang yang beriman yang mengaku sebagai budak-budak Allah, mengaku sebagai Allah saja sesembahnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan harta-harta kalian dan anak-anak kalian lalai. Ya. Agar kalian untuk berzikir mengingat Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari berzikir kepada Allah. Di antara makna zikir itu adalah belajar ilmu agama. Namanya zikrullah, itu luas. Berzikir dengan hatinya berupa keimanan, mengimani sesuatu yang wajib. Allah itu ada, Allah itu esa. Mengimani bahwasanya segala sembahan selain Allah itu batil. Maka itu berzikir kepada Allah dengan hatinya, berzikir kepada Allah dengan lisannya, berzikir membaca doa-doa sholat, kemudian zikir harian, tidak lupa pagi dan petang, sebagai benteng agar tidak kesurupan, sebagai benteng agar tidak mudah tergoda oleh godaan syaitan, baik dari kalangan jin dan manusia. Termasuk yang namanya zikir adalah zikir fi'liyah, dengan anggota tubuh, sholat, gerakan sholat, berjihad, fisabilillah, termasuk menuntut ilmu syar'i. Mengambil motornya, mengambil mobilnya, berjalan ke tempat taklim, majelis taklim, menulis, mendengar dengan telinganya, mencatat, itu termasuk zikrullah, mengingat Allah. Oleh karena itu, dalam hadis disebutkan, ad-dunya mal'unah wa ma fiha. Dunia dan isinya, semuanya itu dilaknat oleh Allah. Illa kecuali orang yang berzikir kepada Allah, ya, orang yang mengajarkan ilmu, dan orang yang belajar ilmu, itu diantaranya. Bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kata Allah, wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang harta dan anaknya ini menyebabkan dia itu lalai dari mengingat Allah, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Mumpung kita ini hidup di dunia, hidup hanya sekali, tidak ada reinkarnasi sebagaimana sebagian agama musyrik menyatakan ada hidup kembali, dan dunia terus berputar, tidak ada habisnya, tidak ada yang namanya kiamat, tidak ada yang namanya surga, tidak adanya ada yang namanya neraka. Maka ini adalah pendapat yang sesat dan menyesatkan. Kemudian innal walad mahzanah, Sesungguhnya seorang anak bisa menyebabkan orang tua mahzanah, bersedih hati. Kalau sedihnya, sedih yang terpuji, yakni sedih yang diperbolehkan, atau sedih yang menyebabkan orang tua mendapatkan pahala, sedih yang boleh, dia bersedih. Barakalikum, dengan kesedihan yang di situ tidak mengandung unsur dosa. Seperti hilangnya seorang anak, meninggalnya seorang anak, dia hanya bersedih. Tidak melakukan barakalikum niyahah, meratapi anaknya yang telah meninggal, teriak-teriak, menampar-nampar TV, merobek-robek pakaian, mencela takdir, mencela Allah. Maka ini tangisan yang niyahah. Barakalikum, maka seperti ini. Pada hari kiamat, ya, dia barakalikum akan mendapatkan ancaman yang keras. Atau kesedihan yang barakalikum terpuji. Melihat anaknya kok ternyata masih belum mendapatkan hidayah. Orang tuanya bersedih. Kalau anaknya belum di atas hidayah, maka seperti ini barakalikum. Orang tuanya tersebut mendapatkan pahala karena sedihnya, sedih di atas kebenaran. Namun terkadang seorang anak menyebabkan orang tua bersedih dengan sedih yang tercela. Bersedih tatkala anaknya gagal dalam hal dunia. Bersedih tatkala anaknya tidak lulus ujian, tidak diterima masuk kerja ini dan itu. Bukan dalam hal agama yang dia sedihkan. Dia tidak bersedih anaknya belum bisa baca Al-Quran. Tidak bersedih anaknya belum bisa berbakti kepada orang tua. Maka seperti ini, barakalikum, dia itu tertipu dengan anaknya. Maka kesedihan yang terpuji, dia bersedih anaknya di atas, tidak di atas hidayah. Belum bisa baca Al-Quran dengan baik. Belum bisa berbakti kepada kedua orang tua. Belum bisa berbuat baik terhadap keluarganya. Belum bisa memanfaatkan dengan baik waktunya, hartanya, ibadahnya masih dia sia-siakan. Belum bisa berbuat baik dengan tetangganya. Apalagi anaknya menjadi anak yang teroris. Barakalikum, maka dia bersedih orang tuanya. Maka kesedihan seperti ini, dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dia tidak mau tahu tentang urusan agama, dia bersedih anaknya, barakalikum, luput dari dunia, tidak sukses. Dalam tanda barakalikum kutip masalah dunia. Maka seperti ini adalah kesedihan yang tercela. As-syaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat ke-268. 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kalian, wahai para orang tua, wahai calon orang tua, calon suami, calon istri, wahai anak, menakut-nakuti dengan kefakiran, kemiskinan. Takut dengan masa depan anaknya nanti seperti apa setelah ini. Tidak bisa makan, tidak bisa mandiri. Bil fahsya, wa ya'murukum bil fahsya. Dan juga setan memerintahkan kalian, wahai kaum muslimin, agar berbuat keji. Kalau sudah takut miskin, masuk dalam perangkap takut miskin, maka mudah orang tersebut akan mudah diarahkan pada perbuatan keji. Mencari harta dengan cara yang haram. Terkadang ada murni haram, ada yang setengah halal, setengah haram, ada yang halal, namun dia menyia-nyiakan waktu. Waktunya beribadah, tidak beribadah. maka celaka orang-orang yang sholat, yakni orang-orang yang mengakhirkan waktunya, ya, barakafikum, kadang sholat di akhir waktu, kadang sholat sudah keluar waktunya, sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan itu. Sebenarnya itu adalah efek takut miskin. Barakallahu. Akhirnya ketika kaum muslimin sudah mulai lemah, datanglah para tentara-tentara setan dari kalangan manusia, dari tentara Zionis dan Salibis, hendak memurtadkan kaum muslimin dengan sarini dan uang 5.000. Jadilah orang kafir. Dibaptis, kemudian diberikan janji, yang penting ingat kepada Allah, kamu akan masuk surga. Surga itu tidak hanya untuk kaum muslimin, tapi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi juga punya surga. Maka berkawikum, seperti itu keadaannya, akhirnya bisa menjadi murtad. Atau terkadang dikarenakan takut miskin, saling membunuh antar saudara, seperti itu. Barakallahu'alaikum. Sehingga terkadang orang tuanya sedih melihat anaknya kok ternyata seperti itu keadaannya. Orang tua yang tahu tentang agama melihat anaknya jauh dari agama, apalagi menjadi seorang teroris. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Sementara Allah mengajak kalian wahai kaum muslimin kepada ampunan Allah dan fadilahnya, keutamaannya, dan Allah maha luas rizkinya dan maha mengetahui keadaan masing-masing hamba. Oh, orang ini miskin, Allah tahu karena dia bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Maka Allah tahu, oh dia miskin tapi masih taat, berusaha mencari rezeki, seret, Allah beri jalan keluar yang lain. Banyak saudara-saudaranya yang mengunjungi ziarah, membawa beras, membawa minyak goreng, membawa lauk pauk, membawa gula, membawa ini untuk antum. Ini rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah Maha tahu dan luas. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, orang yang beribadah saja amalannya sudah banyak, ketika nanti di padang mahsyar itu menganggap amalannya ini sangat sedikit. Pengen kembali ke dunia beramal soleh, tidak kerja. Masalah mati, tidak bisa makan, nanti. Yang penting saya bisa mendapatkan pahala yang banyak. Itu dikarenakan melihat betapa ya ngerinya tatkala manusia itu sudah berdiri di hadapan Allah. Matahari didekatkan. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri di atas mata kaki. Ada yang lutut, ada yang pusar, ada yang sampai tenggelam. Sesuai dengan amalannya. Dan itu mudah bagi Allah. Barakallahu. Mumpung kita masih hidup di dunia, perbanyak amal. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, jangan sekali-kali meninggalkan dunia kalian. Waktunya kerja, mencari ma'isyah, kerja. Jangan meminta-minta, mengemis-kemis dalam keadaan mampu untuk bekerja. Barakallahu. Itu prinsip seorang muslim. Ya. Kalau seorang muslim dia lebih mengutamakan dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Bahkan mengapa kalian lebih mementingkan dunia padahal akhirat lebih kekal dan lebih baik. Lebih kekal pahalanya, kenikmatannya, lebih baik juga pahalanya dan kenikmatannya. Barakallahu. Ini diantara penjelasan kemarin yang kita bahas, bahwasanya seorang anak bisa menyebabkan orang tua menjadi bakhil pelit, menjadi khauf, takut, pengecut, bisa menjadi bodoh, bisa menjadi sedih. Barakallahu'alaikum. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa, qala, beliau berkata, haddatsana Mahdi ibnu Maimun, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun, qala, beliau berkata, haddatsana ibnu Abi Ya'qub, telah menceritakan kepada kami ibnu Abi Ya'qub, ani ibni Abi Nu'am, dari ibnu Abi Nu'am, qala, beliau menyatakan, kuntu syahidan ibnu Umar, suatu hari aku pernah menyaksikan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya sahabat yang mulia Umar bin Khattab. It sa'alahu rajulun an damil bauda. An damil bauda, bauda. Ketika itu ada seseorang yang bertanya kepada beliau Abdullah bin Umar tentang hukum darah nyamuk yang menempel di tubuh atau di baju, itu najis atau tidak? Bagaimana hukumnya? Faqala, maka sahabat yang mulia Abdullah bin Umar menyatakan, mimman anta, dari mana asalmu? Faqala, min ahli al-Iraq, maka dia menyatakan, dari ahli Iraq, penduduk Irak. Faqala, maka sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyatakan, unduru ila hadza, wahai para sahabat, wahai manusia, lihatlah kalian kepada orang ini. Orang yang bertanya tentang apa hukumnya darah yang menempel di tubuh, najis atau tidak. Yas'aluni an damil ba'udah, wa qad qatalu ibnan nabi alaihi salatu wassalam, wa sami'tun nabiyya alaihi salatu wassalam yaqul, wa huma raihanayya minad dunya. Dia bertanya kepadaku, kata Abdullah bin Umar, tentang darah nyamuk dalam keadaan mereka membunuh cucunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Al-Hasan dan Al-Husain. Aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, keduanya Al-Hasan bin Ali dan Al-Husain bin Ali adalah anak-anak kesayanganku, ya, dari kalangan penduduk dunia yang ada di dunia ini. Barakallahu fiikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Pada hadis ini menceritakan tentang seseorang yang berasal dari Irak di zaman sahabat Nabi alaihi salatu wassalam di Irak, terutama Kufah, terkhusus negeri Harura, itu terkumpul padanya para khawarij teroris, pemberontak penguasa, dan sampai sekarang masih banyak di Indonesia ini yang namanya teroris, pemberontak penguasa, membunuh kaum muslimin, namun tidak membunuh orang-orang kafir. Tidak memecahkan, tidak menghancurkan berhala-berhala yang ada. Malah kaum muslimin yang diserang. Mereka adalah khawarij. Di Irak, seseorang tadi berasal. Bertanya tentang apa hukum damul ba'udah, darah nyamuk. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Umar merasa aneh. Aneh orang ini. Bertanya tentang darah nyamuk dalam keadaan mereka membunuh cucu Nabi. Cucu Nabi dibunuh, ditumpahkan darahnya. Darah manusia, apalagi kesayangan Nabi, cucu, dibandingkan dengan darah nyamuk. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Umar menyatakan kepada manusia yang ada ketika itu, wahai kalian, lihatlah ke orang ini. Aneh orang ini, bertanya tentang darah nyamuk, tapi dia tidak menganggap besar dosa membunuh cucu Nabi. Dalam keadaan aku mendengar Nabi SAW bersabda, Huma Al-Hasan bin Ali dan Al-Husain bin Ali adalah dua cucu kesayanganku di dunia ini. Barakallahu. Terkait dengan terorisme, barakallahu, para ulama menyebutkan mereka adalah kelompok Khawarij. Disebut Khawarij. Al-Khawariju kilabun nar, kata Nabi. Hadisnya sahih. Khawarij, mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Maksudnya, mereka itu adalah penghuni neraka. Kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah, kalau Allah tidak ampuni, insya'a azabahu, maka Allah akan mengazab dengan neraka. Kalau Allah ampuni, insya'a ghafarolahu, maka Allah akan barakafikum, ampuni. Kalau Allah tidak ampuni, Allah akan azab. Suatu ketika ada seseorang barakafikum yang menyatakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam yang disebut dengan Dhul Khuwaisirah. Dhul Khuwaisirah ini adalah tokoh Khawarij yang hidup di masa Nabi. Ketika Nabi membagi-bagi ghanimah harta rampasan perang-perang Hunain, Dhul Khuwaisirah menyatakan, "I'dil ya Muhammad." Wahai Muhammad, kamu adil. Innaka lam ta'dil. Kamu itu belum adil. Maka Nabi menyatakan, wailak, celaka kamu. Faman ya'dil idza lam akun adil. Siapa yang bisa adil kalau saya ini tidak adil? Kalau Nabi tidak bisa adil, maka umatnya tidak bisa adil, pasti. Apalagi bukan umatnya yang tidak mengikuti beliau. Ketika mendengar seperti itu, sahabat yang mulia Umar bin Khattab menyatakan, ya, minta izin agar dipenggal lehernya Dhul Khuwaisirah tadi. Karena lancang kepada Nabi. Famana'ahu. Maka Nabi alaihissalatu wassalam beliau mencegah, melarang. Karena para sahabat banyak yang baru masuk Islam. Manusia banyak yang baru masuk Islam, dikhawatirkan dikira Nabi membunuh sahabatnya. Khawatir fitnah. Barakallahu. Lalu setelah dia pergi, maka Nabi menyatakan, yakhruju Mindik diihaga, akan keluar dari tengkoknya orang ini, ditunjuk. Barakalikum, keturunan-keturunan pengikut-pengikut. Yamrukuna huddin. Atau, yahkuru ahadukum sholatahu ma'a sholatihi. Kalian, wahai para sahabat, menganggap sholat kalian ini tidak ada apa-apanya dengan mereka orang-orang Khawarij. Sholatnya mereka itu barakawikum, sholat malam dari ba'da isya sampai subuh tiap hari. Orang-orang Khawarij, teroris di zaman Nabi, itu bukan orang-orang yang tidak ahli ibadah. Kalau di Indonesia ini, ya, ada yang ahli ibadah, pondokan seperti Amrozi, kemudian, ya, yang lain-lain Nurdin Top, Imam Samudra, itu orang-orang pondokan. Ya. Ada yang bukan orang-orang pondokan. Ya, barakallahu fikum. Namun di zaman Nabi mereka adalah ahli ibadah. Jidatnya hitam. Wajahnya kurus. Badannya kurus. Sehingga matanya agak cekung ke belakang, ke dalam. Dikarenakan sering berpuasa. Sering membaca Al-Quran. Wasiyamuhu ma'asiyamihim. Kalian menganggap puasa kalian itu tidak ada apa-apanya dengan mereka. Ini kata Nabi. Mensifatkan pengikutnya Zulkhuwaisirah. Yamruquna fid-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam, kata Nabi. Sebagaimana anak panah keluar dari busurnya, tidak kembali. Barakallahu fikum. Wa amara alaihi salatu wassalam fi ghairi haditsin biqitalihim. Maka Nabi menyuruh. Ya. Barakallahu fikum. Setelah itu agar membunuh, memerangi mereka. Sampai dalam riwayat yang lain, Nabi menyatakan, Al-Khawariju kilabun nar. Al-Khawariju kilabun nar. Al-Khawariju kilabun nar. Khawarij, teroris, teroris, teroris. Itu adalah anjing-anjing neraka. Syarul qatla tahta sama. Atau syarul qatla tahta adim sama. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk yang terbunuh yang ada di bawah kolong langit. Orang-orang kafir, herbi, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin boleh dibunuh. Ini masih kalah jeleknya daripada orang-orang khawarij yang ahli ibadah. Masih membaca Al-Quran. Khairukum man qataluh. Sebaik-baik kalian, wahai kaum muslimin, adalah orang yang memerangi mereka, teroris. Maka kalau kita memerangi teroris-teroris yang ada bersama pemerintah, bersama penguasa, maka ini kita adalah sebaik-baik kaum muslimin. Mendukung pemerintah untuk memerangi teroris, maka ini adalah sebaik-baik kaum muslimin. Au qataluhu. Dan sebaik-baik kalian adalah yang kalian dibunuh oleh mereka, mati syahid. Ketika kaum muslimin memerangi khawarij, khawarij membunuh kaum muslimin, maka kaum muslimin yang terbunuh oleh khawarij, oleh pemberontak, mereka adalah orang-orang yang mati syahid sesuai dengan persyaratannya. Barakallahu fikum. Pernah suatu ketika sahabat yang mulia, barakallahu fikum, ya, melihat ya, Abu Umamah Al-Bahili melihat bangkai-bangkai, mayat-mayat orang-orang khawarij, orang-orang khawarij yang diperangi oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian kuburan mereka di Nahrawain. Kuburan orang-orang khawarij itu di Nahrawain. Ketika Abu Umamah Al-Bahili melihat mereka, ya, Abu Umamah barakallahu fikum, ya, beliau menangis. Menangis, kemudian mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Maaf ala syaitan bihadihil ummah. Apa yang telah diperbuat oleh syaitan terhadap umat ini? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Kalian adalah anjing-anjing neraka. Kalian adalah anjing-anjing neraka. Kalian adalah anjing-anjing neraka. Sampai 3 kali. Syarru qatla tahta zillis sama. sejelek-jelek yang terbunuh di bawah kolong langit. Khairu qatla tahta zillis sama. Khairu qatla tahta zillis sama man qataluh. Sebaik-baik orang yang dibunuh di bawah kolong langit. Sebaik-baik orang yang dibunuh di bawah kolong langit adalah yang mereka bunuh. Khawarij membunuh kaum muslimin. Qultu. Maka ada sahabat yang mengatakan, atau seseorang mengatakan, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah. Asyai'un taqulu bi ra'yik am syai'un sami'tahu min Rasulillah alaihi salatu wassalam. Apakah sesuatu yang Anda ucapkan, anjing-anjing neraka sampai 3 kali, itu dari pikiran Anda atau sesuatu yang engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu menyatakan, inni idzan lajari, inni idzan lajari, inni idzan lajari. Kalau saya mengucapkan dari hawa nafsu saya sangat lancang, berani mengatakan seseorang itu di neraka. Apalagi anjing-anjing neraka. Bal sami'tu min Rasulillah alaihi salatu wassalam min ghairi marrah wala marratain wala salasan hatta adda ashron. Aku mendengar Nabi menyatakan kilabunar, tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tidak hanya 3 kali, bahkan 10 kali. Barakallahu. Beliau menyatakan, Nabi menyatakan, sayati qaum, akan datang sebuah kaum, yakra'un al-Quran, yang mereka biasa membaca Al-Quran. Khawarij di zaman Nabi, Khawarij di zaman sahabat itu membaca Al-Quran, bukan anti Al-Quran. La yujawizu taraqiyahum, namun bacaan Al-Qurannya tidak sampai ke kerongkongannya, maksudnya hanya sekedar baca. Tidak ditadaburi, tidak direnungi maknanya. Sehingga tidak masuk menjadi sebuah keimanan. La ya'du taraqiyahum, atau dalam riwayat lain, tidak sampai menancap, ya, melewati tenggorokannya. Yamruquna minal Islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Dia keluar, mereka keluar dari Islam, kata Nabi, sebagaimana anak panah keluar dari busurnya, tidak kembali lagi. La ya'uduna fil Islam hatta ya'uda as-sahmu ala fawqi. Mereka tidak kembali ke Islam sampai kalau ada anak panah itu bisa lagi kembali ke busurnya. Tuba liman qatalahu, kata Nabi. Beruntunglah orang yang bisa membunuh mereka. Au qataluh, dan beruntung orang yang mereka bunuh. Maka membunuh waris itu ada pahala. Kalau kita membunuh mereka, kita adalah orang yang beruntung. Kalau kita dibunuh mereka, kita juga orang yang beruntung. Maka jangan ragu-ragu untuk barakakum mendukung penguasa kita, pemerintah kita untuk memerangi teroris, terutama barakakum negara Saudi Arabia, ya, yang memerangi teroris dari kalangan Irak, Syiah, ya, ISIS. Barakakum, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan kaum muslimin serta penguasa kita dan negara-negara yang lain dari kalangan kaum muslimin. Itu Khawarij yang muncul di zaman Nabi yang bernama Zulkhuwaisirah. Kemudian setelah itu muncul di zaman sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Sampai Utsman bin Affan dibunuh oleh mereka. Utsman bin Affan. Barakallahu. Ketika membunuh, maling teriak maling. Pembunuhnya mengatakan, ada pembunuh. Akhirnya para sahabat barakakum, ketika sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi seorang khalifah setelah Utsman bin Affan, diusut oleh sebagian sahabat agar mencari siapa pembunuhnya. Pembunuh sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Di antara yang menggugat adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Barakallahu. Di zaman Ali bin Abi Thalib barulah muncul Khawarij dalam jumlah yang besar kumpul di Harura. Maka Khawarij nama lainnya adalah kelompok Haruriyah. Dikarenakan dinisbatkan kepada tempat Haruri atau Harura yang ada di Kufah di Irak sekarang. Barakallahu. Ya, dekat Iran situ. Baik. Maka sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib mengutus seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk berdialog dari puluhan ribu kurang lebih separuhnya ya kembali rujuk bertaubat, sebagiannya masih bersikukuh di atas manhaj mereka yang batil. Barakallahu. Akhirnya berperang ya para sahabat dengan orang-orang Khawarij. Barakallahu. Berperang ya, alhamdulillah Allah menangkan, kemenangan berada di tangan kaum muslimin, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang namanya Khawarij barakallahu fikum tetap mereka benci. Ya. Datanglah yang bernama Abdurrahman bin Muljim. Ya. Barakallahu fikum, atau dengan nama Abu Lu'lu'ah membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Barakallahu. Kemudian ketika beliau terbunuh ya, para sahabat sebagiannya mendatangi putra beliau Al-Hasan bin Ali agar beliau menjadi seorang khalifah meneruskan perjuangan ayahnya memimpin Madinah, memimpin Makkah. Namun beliau menolak. Barakallahu. Beliau menginginkan yang menguasai setelah itu, yang meneruskan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Barakallahu. Oleh karena itu sebagian para sahabat ya berkumpul di kubu Al-Hasan bin Husain membaiat beliau sebagai khalifah setelah ayahnya. Sebagian yang lain membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan barakallahu sebagai khalifah. Akhirnya para sahabat sebagian ya, para sahabat dan kaum muslimin ada di antara dua kubu itu. Dan banyak sahabat yang lain, sahabat yang senior yang tidak ikut ya dalam salah satu dari dua kubu tersebut. Nabi pernah bersabda, barakallahu fikum, ketika beliau menggendong sahabat yang mulia yang termasuk cucu beliau Al-Hasan bin Ali di pundak beliau, Nabi menyatakan, ibni hadza sayyid, anakku ini, yakni cucu, cucuku ini adalah pemimpin. Wa la'allallaha ay yusliha bihi baina fi'atain minal muslimin. Semoga kelak Allah mendamaikan dua kubu besar dari kalangan kaum muslimin yang hendak bertikai melalui Al-Hasan bin Ali. Maka terjadilah barakallahu'alaikum berhadapan dua pasukan yang besar. Digambarkan oleh para ulama, pasukannya Majjal Basor, Kalau seseorang memandang ujung pasukannya itu sejauh pandangan, sejauh barakafikum pandangan, sejauh mata memandang masing-masing kelompok itu. Yang satu Al-Hasan bin Ali, yang satu Muawiyah bin Abi Sufyan. Sama-sama barakafikum anak dari sahabat yang mulia. Barakafikum. Ketika itu datanglah sahabat yang mulia Abu Bakroh, ya, radhiyallahu anhu. Beliau menunggangi kudanya dengan kencang mendatangi, mendekati Al-Hasan bin Ali. Kemudian menyampaikan hadis. Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di atas mimbar, sedangkan engkau wahai Al-Hasan ada di sampingnya masih kecil. Yang namanya masih kecil beliau belum ingat. Tapi Abu Bakar mengingatkan. Beliau sesekali Nabi melihat kepada manusia, sesekali melihat kepada yang lainnya. Nabi bersabda, Ibni hadza sayyid, anakku ini, cucuku ini adalah seorang pemimpin. Wala'alla Allah ayusliha bihi baina fi'atain minal muslimin. Semoga Allah mendamaikan dua kelompok besar dari kalangan muslim, dari kalangan kaum muslimin dengan sebab dia. Maka ketika disampaikan hadis ini kepada Al-Hasan bin Husain, Al-Hasan bin Ali yang sudah besar, barakallahu, maka beliau langsung sami'na wa ato'na. Langsung turun dari jabatannya, mengajak pasukannya yang hendak berperang, sudah saling berhadapan, untuk membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi seorang khalifah setelah ayah beliau, Ali bin Abi Thalib. Sebagian yang lain, terutama orang-orang Syiah, gak terima. An-nar, an-nar. Sudah terlanjur. Ya, nasi sudah jadi bubur, kata mereka. Sekalian perang. Engkau telah mencoreng-moreng muka kami kalau tidak berperang. Maka Al-Hasan bin Ali, barakallahu'alaikum, seorang sahabat yang tawadu. Ini diantara mukjizat Nabi. Ya. Maka barakallahu'alaikum, beliau tunduk. Menenangkan manusia yang ada. Tidak. Lebih baik malu daripada darah. Tayyib. Akhirnya, ya, Al-Hasan bin Ali meninggalnya itu diberi racun. Yang racunnya ini, barakallahu'alaikum, kata para ulama disebutkan dalam hadis, dalam kitab-kitab mereka, racunnya ini sangat ampuh dan membuat usus-usus beliau terputus. Gak tahu racun seperti apa. Sementara Al-Husain, adik beliau, Al-Hasan, meninggal, dipenggal, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Ada yang menyatakan mereka adalah Syiah itu sendiri yang membunuh, ya, Al-Husain. Namun sekarang mereka menampakkan kebohongannya. Al-Husain, Al-Hasan dan Al-Husain, cucu Nabi, Ahlul Bait, ya, kami berduka. Padahal mereka sendiri orang Syiah yang membunuhnya. Baik. Maka seperti itu, barakallahu'alaikum. Yang namanya Al-Hasan, beliau adalah cucu Nabi dan keturunan Ali bin Abi Thalib, dan beliau adalah kesayangan Nabi. Termasuk Al-Husain juga kesayangan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ini merupakan bantahan bahwasanya, ya, darah manusia, ya, yang masuk padanya, terkhusus darah para sahabat, ya, itu jauh lebih mulia, lebih berharga daripada Ka'bah. Pernah suatu ketika saat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau melewati Ka'bah, beliau memandang, memandangi Ka'bah kemudian mengatakan, ma'a'zamuki, ma'a'zamaki wa'a'zama hurmatik. Betapa agungnya dirimu dan betapa agungnya kehormatanmu. Ini memandang kepada Ka'bah Baitullah. Memang Ka'bah barakallahu'alaikum, kita sholat di situ, ya, di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya. Itu barakallahu'alaikum 1000 lebih baik, 1000 kali lipat barakallahu'alaikum lebih baik daripada sholat di selain barakallahu'alaikum itu. Bahkan 100.000, ya, kalau di Masjid Nabawi 1000. Wal mu'minu a'zamu hurmatan indallahi minki. Sementara seorang mukmin, darah seorang mukmin kehormatannya itu lebih agung daripada keadaanmu di sisi Allah. Apalagi para sahabat. Apalagi mau dibandingkan, mana lebih agung Ka'bah dengan darah nyamuk? Orang-orang Khawarij menganggap darah nyamuk ini membatalkan sholat apabila nempel ketika sholat. Intinya darah nyamuk tidak najis. Barakallahu. Ya, tidak najis. Dia menganggap najis atau ragu najis atau tidak, sementara tidak menganggap, ya, suci. Tidak menganggap ada kehormatan darah kaum muslimin, terutama, ya, cucu Nabi yang dibunuh oleh mereka. Kemudian Nabi juga pernah bersabda dari hadis Abdullah bin Amr, riwayat Imam Muslim dan At-Tirmidzi, barakallahu fikum, la jawalud dunya ahwan 'ala Allah min fadli rajulin muslim. Sungguh hilangnya dunia itu lebih ringan dari Allah. Hilangnya dunia, yang namanya dunia ada padanya Ka'bah. Hilangnya dunia ini lebih ringan, tidak ada apa-apanya di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Seorang muslim terbunuh, ini bagi Allah lebih berharga daripada hilangnya dunia. Oleh karena itu barakallahu fikum, ya, yang namanya orang-orang Khawarij, mereka bermudah-mudahan untuk membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin. Adapun yang dimaksud orang-orang Khawarij mereka keluar dari Islam, itu banyak penjelasan para ulama. Tergantung. Kalau mereka keluar dari Islam menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, menganggap halal membunuh darah kaum muslimin padahal sudah tegak hujjah, maka mereka kafir. Tapi kalau mereka adalah orang awam tapi ikut teroris, walaupun dia ahli ibadah, ikut-ikutan barakallahu fikum, maka dia keluar, ya, nanti di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ingin azab karena dosanya, Allah azab. Allah ingin ampuni, maka Allah ampuni. Intinya orang-orang Khawarij teroris, dalam bahasa Arab bughat, para pemberontak, mereka adalah anjing-anjing neraka. Barakallahu fikum. Kemudian pada bab yang berikutnya, babu hamli sobi alal atik, bab menggendong seorang anak di atas pundaknya. Hadisnya sahih. Qala Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Abdul Walid, telah menceritakan kepada kami Abdul Walid, qala, beliau berkata, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, an Adi, dari Adi Ibni Thabit, qala, beliau menyatakan, sami'tu Al-Barra yaqul, aku mendengar Al-Barra Ibnu Azib menyatakan, ra'aitun Nabiyya alaihi salatu wasallam yaqul, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, wal hasan shalawatullahu alaihi ala atiqihi, dalam keadaan al hasan bin ali berada di atas pundak beliau. Wa huwa yaqul, nabi bersabda, Allahumma inni uhibbuhu, ya, fa'ahibbah. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, Al-Hasan, cucu beliau sendiri. Maka cintailah dia. Dalam riwayat lain ada, barakatikum, tambahannya, wa man yuhibbuh, dan juga cintai orang yang mencintai Al-Hasan bin Husain, Al-Hasan bin Ali, dan juga Al-Husain, berkawikum, cucu beliau yang lain. Maka pada hadis ini ada faedah keutamaan Al-Hasan juga Al-Husain, terutama Al-Hasan, bahwasanya beliau dicintai oleh Nabi dan Allah pun mencintainya. Dan barang siapa yang mencintai Al-Hasan dengan kecintaan yang benar, kecintaan yang wajar, tidak sampai menyembah, mengibadahinya, maka Allah akan mencintainya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mencintai keluarga Nabi. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi pernah menyatakan, Uzakkirullah ala ahli baiti, aku ingatkan kalian dengan nama Allah agar kalian berbuat baik terhadap ahli baitku. Barakallahu fikum, keluarga beliau, cucu beliau, istri-istri beliau. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tayyib, kita membaca dua bab. Insyaallah masuk pada bab berikutnya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita ambil ibrohnya, ya. Dan agar kita tidak menjadi seorang yang teroris, teroris dalam bab lisannya, dengan perbuatannya, dengan hatinya. Tayyib. Wallahu ta'ala sawab. Naktafi lahuna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu, barakatuh.